Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan proses masuk Islamnya Umar bin Khattab ketika beliau ingin untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah justru keinginan beliau ini menjadi pengantar beliau untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengatakan bahwa saudari perempuan beliau Fatimah binti Khattab telah masuk Islam, maka Umar pun mendatangi rumah Fatimah. Kemudian terjadilah suatu insiden di sana sampai kemudian Umar menampar adiknya tersebut dan dia merasa menyesal, lalu dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Ini pelajaran kita yang terakhir. Nah, perlu kami sampaikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentang kisah masuk Islamnya Umar ini sebenarnya ada perdebatan di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Kisah ini masyhur sekali, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Namun riwayat-riwayat yang disebutkan ya padanya terdapat kelemahan. Sehingga kalau kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam kitab Sahihnya, bab tentang masuk Islamnya Umar, tapi beliau tidak menyebutkan kisah ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwa ketika beliau membawakan kisah ini, beliau membawakannya dengan lafaz ruwiya, diriwayatkan. Jadi beliau tidak menetapkan secara pasti tentang kesahihan kisah tersebut. Demikian juga ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani, ulama hadis di masa kita, ya beliau tidak mensahihkan dan tidak juga mendhaifkan. Jadi beliau tidak menghukumi hadis tentang masuk Islamnya Umar ini. Adapun Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, beliau ini salah seorang pakar sirah juga, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun riwayat tentang masuk Islamnya Umar ini yang sahih. Namun Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ad menyebutkan bahwa hadisnya ini adalah hadis yang hasan. Jadi kalau panjenengan misalnya mendapati ada ulama yang mengatakan, oh itu kisahnya enggak sahih, ya memang ada ulama yang mengatakan hal demikian. Dari sisi sanad, kisah masuk Islamnya Umar ini tidak sahih. Namun wallahu ta'ala a'lam, Syekh Mahmud Al-Misri ya dalam kitab Ashabur Rasul, dari apa yang kami dapatkan ya, beliau memberikan suatu isyarat ya. Memang secara sanad mungkin kisah Umar itu lemah ya. Namun ada yang menguatkan. Ya ini ucapannya Sa'id bin Zaid dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini pelakunya, suami dari adiknya Umar Fatimah. Nah, Sa'id bin Zaid ini pernah mengatakan, "Law ra'aituni muthiki Umar 'alal Islam ana wa ukhtuhu wa ma aslam." Kalau seandainya aku dan Fatimah, yakni adiknya Umar, ya tidak mengokohkan Umar ketika itu ya, tidak berdialog dengan Umar, tidak terjadi insiden di rumah Fatimah, wa ma aslam, maka mungkin Umar tidak akan masuk Islam. Nah, ini kata Syekh Mahmud Al-Misri seakan-akan menyebutkan riwayat ini untuk mengatakan bahwa ada indikasi bahwa kisah masuknya Islam Umar itu, ya, kisah Islamnya Umar ini adalah kisah yang sahih. Karena Sa'id bin Zaid pernah mengatakan, kalau bukan karena aku dan adiknya yang mengokohkan Umar, mungkin dia tidak akan masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Tapi inilah kisah yang masyhur disebutkan oleh para ahli sejarah ya, tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan walaupun kisahnya tidak sahih, tidak mengurangi kemuliaan Umar sedikitpun. Ya, cuma kita perlu paparkan sebagai amanat ilmiah bahwa memang ada polemik di kalangan para ulama tentang kesahihan kisahnya. Baik. Nah, sekarang insyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Atau sebelumnya, ya pasca masuk Islamnya Umar, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala masuk Islam, maka sebagaimana apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizal Islam bi ahadi umarain, ya Allah jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata Umar yang masuk Islam. Maka setelah itu memang Islam mendapatkan sedikit kejayaan atau mendapatkan sedikit kemuliaan. Setelah sebelumnya kaum muslimin ditindas, namun sejak Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam, kaum muslimin mulai berani menampakkan keislaman mereka. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya sebelumnya kami tidak berani untuk sholat di dekat Ka'bah karena takut dengan kaum musyrikin. Namun setelah masuk Islamnya Umar, kami mulai berani untuk sholat di sisi Ka'bah. Ya, bahkan mereka melakukannya secara berjamaah, berbondong-bondong. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sebagian dari kaum muslimin itu beriringan dengan Hamzah, paman dari Rasulullah SAW. Ini juga seorang jagoan, ya, seorang yang sangat dikenal di tengah-tengah orang-orang Quraisy sebagai seorang jagoan. Kemudian rombongan yang kedua, mereka mengikuti Umar bin Khattab rame-rame ke Masjidil Haram, kemudian sholat di sisi Ka'bah. Ya, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasakan izzah, kemuliaan sejak Umar masuk Islam. Artinya berani menampakkan keislaman sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya keutamaan dari sahabat Umar bin Khattab. Keutamaan beliau sangat banyak, Pak. Ya, banyak sekali keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita kumpulkan mungkin jadi satu kitab bahas keutamaan beliau. Baik keutamaan beliau ya di Mekah atau keutamaan beliau di Madinah, dan ini di masa hidupnya Rasulullah SAW, demikian juga keutamaan beliau di masa Abu Bakar, dan keutamaan beliau ketika beliau menjadi khalifah. Kehidupan beliau dipenuhi dengan keutamaan. Mulai dari sejak beliau masuk Islam. Tadi sudah kita sebutkan. Sejak beliau masuk Islam, kaum muslimin merayakan mendapatkan kemuliaan, keberanian untuk menampakkan Islam. Tentu ini merupakan keutamaan yang besar dari figur Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk Islam, orang berani untuk menampakkan keislamannya, masya Allah. Baik, kita akan coba bahas beberapa keutamaan. Ya, tentu untuk membahasnya kita membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kita bahas beberapa keutamaan Umar yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya beliau ya termasuk sebaik-baiknya kaum lelaki. Ini lelaki terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abu Bakar." Sebaik-baik lelaki adalah Abu Bakar. Maksud sebaik-baik lelaki ini adalah selain para nabi dan rasul. Karena tidak disaksikan lagi bahwa laki-laki yang terbaik adalah para nabi dan rasul. Dan dari para nabi yang terbaik ini, di antara para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaiknya ada 5 yang disebut sebagai ulul azmi minar rasul. Ya. Para nabi yang merupakan ulul azmi. Ya, para pemuka para nabi. Siapa itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang paling terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud nikmar rajulu, ya, laki-laki yang terbaik di sini adalah laki-laki selain para rasul dan al-anbiya, dari para rasul dan para nabi. Qala nikmar rajulu Abu Bakar. Sebaik-baik lelaki adalah Abu Bakar. Qala nikmar rajulu Umar. Sebaik-baik lelaki adalah Umar. Nikmar rajulu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan sebaik-baik kaum lelaki adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya. Nah, ini adalah lelaki-lelaki yang terbaik. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, ya, kalau misalnya di situ disebutkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kenapa Abu Ubaidah tidak dijadikan khalifah setelah Umar meninggal dunia? Kenapa Uthman yang menjadi khalifah? Kemana Abu Ubaidah? Ada yang tahu enggak? Tahu Pak Teguh, kemana Abu Ubaidah? Kenapa kok tidak terdengar nama beliau ketika pemilihan khalifah pasca wafatnya Umar? Beliau wafat karena wabah ta'un. Ya, ada wabah ketika itu beliau bertugas di negeri Syam. Kemudian terjadi wabah ta'un. Ta'un itu wabah pes, penyakit pes. Ya. Kemudian Abu Ubaidah meninggal di sana. Makanya tidak disebut-sebut di dalam kisah pemilihan Uthman sebagai khalifah. Baik. Nah, ini laki-laki yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam spesial sekali, ya, Umar dan Abu Bakar dan Umar ini spesial sekali. Banyak sekali hadis-hadis yang menggiring nama yang menempatkan mereka berdua dalam satu rangkaian. Di antaranya juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahla darajatil ula la yarahum min tahman tahtahum, kama tarawna najma athali' fi ufuqis sama." Sesungguhnya penduduk surga yang berada pada derajat yang tertinggi, mereka nanti bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di bawah mereka. Jadi surga itu, hadirin yang dimuliakan Allah, dia bertingkat-tingkat. Yang paling bagusnya, yang paling indahnya, yang paling istimewanya adalah yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi semakin istimewa. Makanya kita berusaha, ya, jangan hanya sekedar masuk surga, tapi berusaha untuk mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Ya. Saya jadi teringat, ya, ada salah satu sebab yang mungkin perlu kita tempuh juga agar mendapatkan derajat yang tinggi dalam surga, yaitu dengan mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, Pak. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, kemudian dia beristighfar kepada Allah untuk bapaknya, ini menjadi sebab bapaknya itu diangkat derajatnya oleh Allah. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, salah satunya didik anak kita menjadi anak yang soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kemudian dia bertanya, "Fa anna li hadza? Dari mana saya mendapatkan ini? Kenapa kok derajat saya ditinggikan?" Dia merasa bahwa amalan dia itu enggak banyak. Kemudian dijelaskan kepada laki-laki tersebut, "Hadza bi istighfari waladika lak." Kedudukan ini engkau dapatkan karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu. Masya Allah. Ini penting sekali kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Ketika dia beristighfar kepada Allah, meminta ampunan untuk bapaknya, untuk orang tuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga. Masya Allah. Ya. La yarahum man tahtahum kama tarawna najma thali' fi ufuqis sama'. Maka orang-orang yang berada di bawah, dia bisa melihat orang-orang yang ada di atas. Seperti orang yang melihat, ya, seperti kalian ketika melihat bintang yang terbit di ufuk langit, ya, jadi kelihatan dari jauh. Wah, itu ada yang bercahaya. Si fulan derajatnya ditinggikan oleh Allah di surga yang tertinggi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Abu Bakar wa Umar minhum ya wa an'aman. Sesungguhnya Umar, Abu Bakar dan Umar wa an'ama ya, Abu Bakar dan Umar termasuk dari golongan mereka. Artinya termasuk dari golongan penduduk surga yang paling tinggi. Wa an'ama, dan mereka berdua adalah orang yang paling baik di antara penduduk surga yang paling tinggi. Masya Allah. Beliau berada di surga yang paling tinggi saja itu sudah kedudukan yang sangat tinggi. Tapi di antara penduduk-penduduk surga yang paling tinggi ini, beliau termasuk yang terbaik. Luar biasa kedudukan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya. Maka kalau ada orang yang mencela Umar ya, waduh enggak layak sama sekali. Siapa Anda? Siapa Umar? Umar ini sudah dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga, surganya bukan surga yang sembarangan, surga yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian ini ada satu hal yang spesial dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini termasuk dari ya kalangan muhaddatsun, orang yang diberikan ilham. Artinya apa yang menjadi pemikiran beliau ya, ini mencocoki kebenaran. Keputusan-keputusan beliau ini mencocoki kebenaran. Dan itu terjadi bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bahkan kita tahu bahwa pendapat-pendapat Umar itu mencocoki kebenaran ya, karena memang kemudian turun ayat yang membenarkan Umar. Ya, mungkin hadirin masih ingat kisah perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar berhasil menawan 70 orang pasukan dari kaum musyrikin. Masih ingat enggak? Perang Badar kan kita menang gitu kan? Kaum muslimin menang. Ada 70 orang. Ada 70 orang tawanan ketika itu. Nah, Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, "Bagaimana pendapat kalian berdua tentang tawanan-tawanan ini?" Maka Umar mengatakan apa? Seperti biasa. Dieksekusi saja. Kemudian Abu Bakar mengatakan bagaimana? Abu Bakar mengatakan, "Enggak, kita ambil jaminan atau apa, bukan jaminan, apa biasa? Tebusan, ya. Kita ambil tebusan dari tawanan ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian memilih pendapatnya Abu Bakar. Akhirnya para tawanan itu diganti dengan tebusan. Barang siapa yang memiliki kekayaan, maka hendaknya dia menebus dirinya dengan kekayaannya. Barang siapa yang datang dari golongan orang-orang yang miskin, maka tebusannya adalah dengan mengajar 10 orang anak Ansar baca dan tulis. Hanya ini keputusan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah diputuskan, turun firman Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan pendapatnya Umar. Kalau kita itu baru berperang, baru menunjukkan kekuatan ya, masih membutuhkan untuk menunjukkan kekuatan, jangan ada tebusan dulu, eksekusi untuk menunjukkan kegarangan kita. Ya, enggak layak bagi pasukan ya, nanti kita akan dianggap remeh oleh pasukan musuh. Wah, gampang kok, kita tinggal bayar aja kok, bisa balik kok pasukan kita. Tapi kalau misalnya dieksekusi ya, menunjukkan kegarangan dan kegagahan kaum muslimin. Maka ternyata pendapat yang benar adalah pendapatnya Umar. Dan masih banyak lagi. Ya, nanti ada pertemuan sendiri kita akan bahas ayat-ayat yang diturunkan ya karena Umar. Artinya sesuai dengan ro'yunya Umar, sesuai dengan jalan pemikirannya Umar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Ya. Dan sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian para muhaddatsun. Dijelaskan oleh para ulama bahwa muhaddatsun adalah orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah, di mana pendapat dia itu benar. Ya. Dia memiliki pendapat yang benar. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar." Kalau ada dari kalangan umatku yang diberikan ilham seperti umat-umat ya, seperti yang ada pada umat terdahulu, maka orang tersebut adalah Umar. karena banyaknya pemikiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran. Ya. Nah, sebenarnya juga barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama, ketika kita mengambil keputusan, sebenarnya kita pun bisa memutuskan sesuatu ya dengan memutuskan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kalau misalnya kita diambang suatu pilihan, dihadapan suatu pilihan, mana yang harus kita pilih? Kadang kita bingung. Kita pun sebenarnya bisa memilih. Ya, kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Tapi Allah bisa memberikan taufik kepada kita untuk memilih yang terbaik. Caranya bagaimana? Caranya kita harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi kemaksiatan, memperbanyak ibadah kepada Allah, bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib, tapi ibadah-ibadah yang sunnah juga. Puasa sunnah, sholat-sholat sunnah kita jaga. Maka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan bimbingan kepadanya. Ketika dia menghadapi satu masalah, bingung dia. Saya harus memilih yang mana? Ya, nah ini misalnya adik-adik di sini mau menikah ya. Kita kan nggak tahu nanti bagaimana kehidupan rumah tangga kita. Apalagi kalau misalnya kita tidak terlalu banyak tahu tentang calon istri kita. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada kita, mana keputusan yang harus diambil. Ya, Allah berikan ilham kepada kita, Allah berikan ilham petunjuk kepada kita, ini yang lebih baik, masya Allah. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari umatku itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini salah satu keistimewaan Umar bin Khattab. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tazkiyah, pujian kepada Umar bahwa lisan Umar senantiasa mengatakan kebenaran. Dari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Daud serta Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar wa yaqulu bihi." Masyaallah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar. Yaqulu bihi, dan dia mengucapkan kebenaran tersebut. Ini keistimewaan ya, luar biasa. Bagaimana seorang dia memiliki lisan yang dipenuhi dengan kebenaran, dianugerahi kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita melihat keputusan-keputusan yang diambil oleh Umar, mungkin nanti kita akan sampai di sana. Ada sebagian keputusan yang mungkin bagi sebagian orang, maka keputusan ini tidak tepat. Seperti ketika beliau mencopot Khalid bin Walid. Nanti ada fase ya, ketika Khalid sedang di puncak-puncaknya, ketika Khalid bin Walid sebagai panglima perang mendapatkan kegemilangan, ya, kemenangan demi kemenangan, Umar justru langsung memecat Khalid. Gimana coba? Orang langsung bertanya-tanya kan, gimana ini khalifah kok panglima sedang ada di puncak, tapi kok kemudian dipecat, kelihatan semena-mena. Ya. Tapi setelah diteliti dengan lebih mendetail, kita akan dapati ya kebenaran sabda Rasulullah SAW bahwa lisannya Umar adalah lisanul haq, adalah lisan yang dipenuhi dengan kebenaran. Ya. Bagaimana penjelasannya? Nanti kita akan lewati. Biar ikut terus ya, insyaallah. Baik. Nah, ini juga ma'ruf ya, hadis yang disebutkan dari Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu taala anhu tentang 10 sahabat yang masuk surga. Ya, 10 sahabat yang masuk surga, al-asyara al-mubasysyiruna bil jannah. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 nama secara beriringan yang semuanya disebutkan masuk surga. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Az-Zubair di surga, Sa'd ibn Abi Waqqas di surga. Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini adik iparnya Umar. Di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ya. Makanya nih Sa'id bin Zaid nanti ketika Umar sebelum meninggal dunia, ketika beliau ingin menyerahkan tapuk kepemimpinannya, ya beliau tidak menunjuk satu person, tapi menunjuk 6 orang sahabat yang masih tersisa dari 10 orang sahabat yang masuk surga ini. Tapi anehnya, ya Sa'id bin Zaid itu tidak beliau tunjuk. Kenapa? Karena beliau tidak ingin ya dituduh KKN. Orang-orang menuduh bahwa beliau menunjuk karib kerabatnya. Ada iparnya masuk ke dalam tim, enggak mau. Makanya Sa'id bin Zaid nanti enggak masuk, cuma 6. Thalhah, Zubair, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'd ibn Abi Waqqas. Abu Ubaidah sudah meninggal, Umar sudah meninggal, ya, Abu Bakar sudah meninggal. Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan. Baik. Nah, ini disebutkan secara beriringan bahwa Umar termasuk dari ahlul jannah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bukan hanya masuk surga, bukan hanya masuk surga di derajat yang paling tinggi sebagaimana kita sebutkan, Umar ini sudah dibangunkan istana di surga. Orang yang masih hidup tapi istananya sudah ada di surga. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhaltul jannah." Aku masuk ke dalam surga, fa idza ana biqasrin min dhahab. Kemudian aku melihat ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Ya. Faqultu liman hadza? Maka aku pun kemudian bertanya, milik siapa istana dari emas ini? Faqalu lirajulin min Quraisy. Ya, kemudian dikatakan kepadaku bahwa istana emas ini milik seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Siapa laki-laki tersebut? Jawabannya adalah Umar. Dari mana kita tahu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama mana'ani an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatik." Tidak ada yang menahanku untuk memasukinya, wahai Umar bin Khattab, melainkan apa yang aku ketahui dari kecemburuanmu. Ya, Umar ini seorang yang pencemburu. Gak mau kalau barang-barang pribadinya kemudian ada orang yang memakai atau memegang atau memasukinya. Ya, maka kata Rasulullah SAW, aku memahami kecemburuan wahai Umar, sehingga aku tidak mau masuk ke dalam istana tersebut. Masya Allah ya, Nabi SAW memahami karakter orang ya. Jadi ketika tahu si fulan ini memiliki kecemburuan, ya sudah, jangan kemudian malah dipanas-panasi. Ya, Masya Allah akhlak yang ditunjukkan oleh beliau. Ya, memahami bagaimana karakter para sahabatnya. Dan ini juga yang membuat kita terharu ya. Umar mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alaika agharu ya Rasulullah, apakah pantas aku cemburu padamu wahai Rasul? Ya, engkaulah Rasul ya. Engkaulah sosok yang paling dicintai. Kamu mau masuk ke rumahku ya silahkan. Ya. Enggak pantas aku untuk cemburu atau aku marah kalau engkau masuk ke dalam rumahku, Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana ya di surga yang terbuat dari emas. Kalau kita dapat apa Pak nanti Pak? Enggak tahu kita. Masuk surga atau tidak pun kita enggak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Baik. Ini keutamaan Umar bahwa Allah telah membangunkan surga ya, di surga yang terbuat dari emas. Nah, kemudian ini juga satu hal yang spesial dari Umar. Ya, beliau tidak hanya ditakuti dari oleh musuh-musuh Islam dari kalangan manusia, tapi juga ditakuti oleh musuh Islam dari kalangan jin dan syaitan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Ihan ya Ibnu Khattab, wallazi nafsi biyadihi ma laqika syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai putra Al-Khattab, yakni Umar, wahai putra Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Malakiyaka syaitanu salikan fajjan qat, tidaklah syaitan itu bertemu denganmu di suatu jalan, illa salaka fajjan ghairu fajjik, melainkan dia akan mengambil jalan selain jalanmu. Jadi kalau misalnya ada syaitan ingin menggoda manusia, tiba-tiba ya menggoda manusia di jalan, tiba-tiba ada Umar bin Khattab lewat di jalan tersebut, bubar syaitannya. Tidak jadi menggoda manusia, masya Allah. Dan saya, Allah Ta'ala alam, kayaknya hanya mendapatkan ini pada sosok Umar bin Khattab. Sosok yang ditakuti oleh musuh Islam dari kalangan jin dan manusia. Baik, kemudian beliau adalah orang terbaik setelah Abu Bakar. Ya, orang terbaik setelah Abu Bakar. Dahulu para sahabat, ya mereka memilih-milih, ya, atau mereka mencoba untuk memilih, ya, siapa para sahabat yang terbaik. Jadi kalau tadi itu dari sisi Rasulullah SAW, nah ini dari sisi para sahabat. Jadi mereka saling berbicara, siapakah sahabat yang paling baik. Mereka mencoba untuk mengurutkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami membicarakan tentang siapa manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik? Fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fa nukhayyiru Abu Bakar. Maka yang kami pilih, ya, orang yang pertama itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Thumma Umar al-Khattab. Kemudian yang kedua adalah Umar al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Jadi di masa Nabi masih hidup, para sahabat itu sudah tahu orang yang terbaik itu nomor satunya adalah Abu Bakar. Kemudian orang yang terbaik yang kedua adalah Umar, orang yang terbaik yang ketiga adalah Uthman. Baik. Ini hadisnya siapa? Abdullah bin Umar. Mungkin sebagian orang akan menuduh, ya. Nah, ini kan anaknya dewe. Anaknya Umar kan? Abdullah bin Umar. Wah, ini mungkin upaya seorang anak untuk membagus-baguskan bapaknya. Ngalem ke bapaknya. Istilahnya mencoba untuk membesarkan nama bapaknya. Ya. Tapi ternyata bukan hanya kita dapati dari Abdullah bin Umar saja, tapi dari sahabat yang lain, bahkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini, ya, adalah junjungannya orang-orang Syiah. Ya, junjungannya orang-orang Syiah yang dikesankan oleh orang-orang Syiah, Ali ini memiliki permusuhan yang sangat sengit kepada Umar. Karena merasa bahwa Abu Bakar dan Umar ini merebut kekuasaan dari tangan Ali. Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Jadi orang-orang Syiah itu kalau panjenengan belajar tentang Syiah, ya mereka menganggap kafir, ya, para sahabat. Kenapa? Karena tidak mengangkat Ali sebagai pemimpin mereka. Ya, dikesankan bahwa Ali ini bermusuhan luar biasa sama Umar. Tapi ternyata bagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tentang Umar? Ya, beliau mengatakan khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyina Abu Bakar thumma Umar. Ya. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ini keluar dari lisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mungkin orang yang bermusuhan, yang membenci bahkan mengkafirkan, kemudian ternyata memuji-muji orang tersebut? Satu hal yang tidak mungkin, ya, satu hal yang tidak mungkin. Maka hati-hati kita, ya, mengambil buku-buku pelajaran, ya, buku-buku agama, ya, lihat-lihat. Kadang orang-orang Syiah ini dia mainnya halus. Kadang dia puji-puji sahabat, tapi diselip-selipkan celaan-celaan bagi para sahabat. Ya, nah, ini jelas Ali bin Abi Thalib memuji Umar. Kalau Anda mengaku sebagai pengikutnya Ali, kan namanya Syiah itu Syiatul Ali, artinya pengikutnya Ali. Kalau Anda mengaku sebagai pengikutnya Ali, maka ikuti apa yang menjadi pilihannya Ali. Ali telah memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang paling utama, kemudian disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi mereka pada hakikatnya adalah para pendusta, mengklaim sebagai pengikutnya Ali, namun pada hakikatnya mereka, ya, memusuhi Islam, memusuhi para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, bukan mengikutnya Ali, justru bermusuhan dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau benar pengikutnya Ali, pasti dia akan mengambil pendapatnya Ali yang mengatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang terbaik, demikian juga Umar bin Khattab. Baik, nah kemudian di antara keutamaan Umar, ya, ini juga hadisnya masih dari hadis Ali. Beliau adalah salah satu dari dua sahabat yang selalu menemani Nabi. Jadi kalau kita lihat sahabat Rasulullah itu kan sekian banyak ya. Ketika Hajjatul Wada, beliau itu memiliki 100 ribu orang lebih sahabat. Dari 100 ribu orang sahabat ini, ada dua orang yang selalu menemani Nabi SAW. Kemana-mana pun Nabi pergi, mereka berdua ada di sisi Nabi SAW. Siapa kedua orang itu? Abu Bakar dan Umar. Siapa yang menyebutkan? Ali. Siapa yang cerita kepada kita bahwa Nabi itu selalu ditemani oleh dua orang ini? Ali bin Abi Thalib. Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib yang bercerita. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, beliau pun dimakamkan di sisi Abu Bakar dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Ali mengatakan, ya, innila arju an yaj'alallahu an yaj'alakallahu ma'a sahibaik. Wahai Umar, dia mengatakan kepada jasadnya Umar, wahai Umar, sesungguhnya aku berharap, ya, aku sangat berharap Allah itu menjadikan dirimu bersama dengan dua orang sahabatmu. Ya, ini diucapkan oleh Ali. Ali yang kata mereka musuh besarnya Umar. Ternyata beliau mengatakan hal yang sangat positif terhadap Umar. Wahai Umar, ya, aku sangat berharap engkau ditempatkan di sisi kedua orang sahabatmu. Fa inni katsiran ma kuntu asma'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Karena sungguh aku sering sekali mendengar dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku ya masuk ke satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Ya. Aku pergi ke satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk ke satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Ini selalu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa kemanapun beliau pergi, ada dua orang sahabat yang mulia ini yang selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang sangat luar biasa, menunjukkan kedekatan Abu Bakar dan Umar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barakallahu fikum, ya, posisi atau kedudukan Abu Bakar dan Umar ini bukan hanya diakui oleh para sahabat, bukan hanya diakui oleh Nabi dan para sahabat, bahkan oleh musuh-musuh Islam, oleh kaum musyrikin. Ya, ketika perang Uhud yang dicari oleh Abu Sufyan, ya, ketika itu beliau masih berada dalam kesyirikan, beliau adalah musuh Islam. Yang dicari oleh beliau adalah tiga sosok. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga adalah Umar. Berarti posisi Abu Bakar dan Umar diakui oleh musuh. Ya, ketika perang Uhud, ya, kita sedikit flashback tentang perang Uhud. Awalnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan ketika Nabi SAW memerintahkan ada pasukan yang harus berada tetap berada di atas bukit. Ya, dengan panah-panah mereka kaum muslim mendapatkan kemenangan. Kenapa? Pasukan kavaleri musuh, pasukan berkuda musuh tidak bisa mendekati medan pertempuran. Dia selalu mendapatkan hadangan dari panah-panah tersebut. Tapi begitu kaum muslimin sudah menang, maka para pemanah ini lupa dengan instruksi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kemudian turun dari bukit, lalu pasukan kavaleri, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mulai merangsek dari belakang, maka kemudian kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin, sehingga banyak sekali di antara para sahabat yang gugur di medan pertempuran. Maka kemudian Abu Sufyan mengecek, ya, masih hidup enggak Nabi? Maka dia bertanya kepada manusia, afikum Muhammad, apakah di tengah-tengah kalian Muhammad masih hidup? Ya, maka orang-orang tidak merespon. Afikum ibna Abi Quhafah, apakah di antara kalian ada putranya Abu Quhafah? Ini maksud adalah Abu Bakar. Ya, siapa lagi yang dicari oleh Abu Sufyan? Afikum Umar bin Khattab, apakah di tengah-tengah kalian ada Umar bin Khattab? Ya, ini menunjukkan bahwa kedudukan Umar bin Khattab, ya, ini diperhitungkan bukan hanya oleh kawan tapi juga lawan. Baik, ya. Mungkin ini dulu, masih ada beberapa keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masih ada waktu ya ternyata. Masih 2 menit lagi ya. Di antara keutamaan Umar bin Khattab, ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau ini sangat pemberani. Sampai ada kisah yang sangat legendaris ketika beliau berhijrah. Ya, para sahabat kebanyakannya, ini hadisnya juga dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kebanyakan para sahabat itu berhijrah dalam keadaan diam-diam. Hijrah ke negeri ke kota Madinah secara diam-diam, kecuali Umar. Umar ketika itu bawa senjata, bawa pedang, bawa panah. Dia sholat di depan Ka'bah, ya. Dia tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian menantang orang-orang Quraisy. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, kata beliau sampai di sini ya. Man arada an tadkulahu ummu wa yutima waladuhu wa yurmila zaujatahu falyalqani wara'a hadzal wadi. Kata Umar bin Khattab kepada orang-orang Quraisy, barang siapa yang ingin ibunya menangis karena kepergiannya, karena kematiannya, barang siapa yang ingin agar istrinya menjadi janda atau menjadi anak-anaknya menjadi yatim, maka temui saya di belakang lembah ini. Ya, beliau menantang, siapa yang ingin ibunya nangis, siapa yang ingin istrinya menjanda, siapa yang ingin agar anak-anaknya jadi yatim, ya, ayo halangi saya untuk berhijrah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun dari kalangan Quraisy yang kemudian berani untuk menantang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berhijrah dengan terbuka, ya, dengan terang-terangan. Allah taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang keutamaan Umar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih membicarakan keutamaan Umar, tapi lebih spesial lagi, yaitu tentang ayat-ayat yang turun, ya, berkenaan dengan Umar, atau ayat-ayat yang turun membenarkan pemikirannya Umar. Oleh Al-Imam As-Suyuti disebutkan setidaknya ada 6 ayat dalam Al-Quran yang turun untuk membenarkan pemikirannya Umar. Apa saja ayat-ayat tersebut? Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.